بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemarin kita telah selesai dari pembahasan Al-Mukhassis Al-Muttasil yang Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan tiga jenis, yaitu apa saja Pak Subhanah? Nah, jenisnya, jenis mukhassis muttasil apa saja? Disebutkan tiga oleh Syekh. Istitna. Nah, tayyib, istitna, asyarat, dan yang ketiga as-sifat. Yang dimaksud dengan sifat di sini apakah ya, khusus untuk sifat yang dikenal dalam istilah nahwu na'at? Antaraan tidak, bahkan mencakup badan juga hal. Nah, tayyib, kita masuk pada mukhassis jenis yang kedua, yaitu al-mukhassis al-munfasil. Qala rahimahullah, al-mukhassis al-munfasil ma yastaqillu bi nafsihi. Tayyib, mukhassis muttasil munfasil yaitu penghusus yang terpisah. Maknanya bagaimana? Yaitu mukhassis yang berdiri sendiri, dalam artian tidak datang bersamaan tapi datang di tempat yang berbeda atau pada dalil yang berbeda, namanya mukhassis munfasil. Wa huwa thalathatu asya, dan mukhassis munfasil ini ada tiga macam, al-hissu wal-aqlu wasyar'. Yang pertama adalah al-his. Tayyib, yang dimaksud dengan al-his ikhwani fillah yaitu yang berhubungan dengan sesuatu yang nampak dengan indera, namanya al-his. Yang tidak diingkari baik itu dengan indera mata atau indera pendengaran dan yang lainnya. Sesuatu yang bisa diindra itu namanya al-his. Kemudian al-aql, akal. Secara akal ini bisa mengkhususkan. Nah, yang nanti insyaallah masing-masing contohnya akan kita lihat dari penjelasan Syekh. Kemudian yang ketiga asy-syara', dengan dalil syar'i yang lain dari Alkitab maupun As-Sunnah. Dan ketiga bentuk mukhassis ini ikhwani fillah tidak ada perselisihan di kalangan ahli usul. Kemudian apa contoh dari masing-masing mukhassis munfasil ini? Beliau mengatakan mithalu takhsisi bil his, contoh pengkhususan dengan al his, qauluhu ta'ala an rihi 'ad tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan angin yang Allah kirim kepada kaum 'Ad. Allah katakan tudammiru kulla syai', angin itu menghancurkan segala sesuatu, bi amri rabbihah, dengan perintah Rabb-nya. Tentunya ikhwan fillah, kulla syai'in di sini tidak tetap dalam keumumannya, tapi keumuman yang makhsus, ya, yang terkhususkan jelas. Kenapa? Fa innal hissa dalla ala annaha lam tudammiris sama wal ardh. Dikarenakan his, ya, indra itu menunjukkan bahwasanya angin tadi tidaklah menghancurkan langit dan bumi, jelas. Langit, bumi, arsy dan seterusnya makhluk-makhluk Allah yang lain tidak dihancurkan oleh angin tersebut. Berarti makna kulla syai'in tidak bermakna menyeluruh. Naam. Baik. Sehingga makna kul di sini secara his, secara indera ini terkhususkan. Paham? Jadi makna tudamiru kulla syai'in bi amri rabbiyah, yaitu suatu perkara-perkara yang khusus yang Allah perintahkan untuk dihancurkan oleh angin tadi. Nah, kemudian wa mithalu takhsisi bil aql, dan contoh pengkhususan dengan akal. Qauluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala itu pencipta segala sesuatu. Konteks umumnya dengan apa di sini, Abu Mujahid? Qul. Nah, Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Ini umum. Tapi akal ikhwanifillah mengkhususkan keumuman ini. Beliau mengatakan fa innal aqla dalla ala anna dzatahu ta'ala فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوق. Jadi keumuman dalam ayat khaliqu kulli syai ini terkhususkan dengan akal. Kenapa? Karena sungguhnya akal telah menunjukkan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, bukanlah makhluk. Padahal zat Allah termasuk bagian dari syai. Paham? Jadi keumuman syai ini dikeluarkan, ya, berhubungan dengan zat Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena yang dimaksud dengan khaliq yakni menciptakan makhluk. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala keluar dari cakupan makna makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kulli syai', tentunya, ya, bagaimana ini? Khaliqul khaliq. Dia menciptakan pencipta, tidak akan mungkin. Secara akal ini tidak akan mungkin. Paham? Sehingga akal mengkhususkan yang demikian ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam keumuman kulli syai', maka akan terjadi, ya, rentetan yang tidak akan ada akhirnya. Naam. Akan terjadi rentetan yang tidak ada akhirnya. Kenapa? Karena seandainya al-khaliq itu adalah makhluk, dan yang menciptakan itu juga diciptakan, ifanifillah, akan menimbulkan rentetan. Kemudian yang menciptakan itu juga diciptakan, yang menciptakan diciptakan terus, tidak ada akhirnya. Naam. Oleh karena itulah nanti dalam pembahasan At-Tahawiyah ada pembahasan yang namanya tasalsul. Pembahasan tasalsul ini termasuk pembahasan yang rumit dalam akidah At-Tahawiyah, tapi butuh memahami dengan benar. Nah, butuh memahami dengan benar. Dan pembahasan ini pula yang karena Syekhul Islam rahimahullah ta'ala tersun badannya untuk menjelaskan mana yang hak dalam masalah tersebut, sehingga banyak tuduhan batil terhadap beliau. Nah, kalau masalah ini adanya rentetan yang tidak ada akhirnya, ketika kita katakan bahwasanya khaliqu kulli syai', kullu syai' ini mencakup juga Allah, maka akan terjadi rentetan yang tidak ada akhirnya. Khaliqul khaliq, makhluk, ya, pencipta dari yang menciptakan. Karena apa? Yang menciptakan ini juga ada penciptanya. Terus demikian tidak ada akhirnya. Ini namanya tasalsul fil mu'akhirin. Yang insyaallah kita akan pahami kalau kita sudah masuk pada pembahasan akidah ath-thahawiyah. Jadi secara akal tidak akan mungkin, afanibillah. Secara akal tidak akan mungkin kalau ya zat Allah Subhanahu wa taala masuk dalam cakupan kulli syai, sehingga ini maknanya takhsis bil akal. Paham? Tayyib. Oleh karena itulah Allah zatnya dan sifat-sifatnya tidak masuk dalam keumuman ayat Allahu khaliqu kulli syai. Wa min al-ulama man yara anna ma khussa bil hiss wal aql laysa min al-'am al-makhsus wa innama huwa min al-'am alladhi urida bihi al-khusus. Dan di antara para ulama ada yang berpandangan bahwasanya apa-apa yang dikhususkan dengan al-his dan dengan al-aql, dengan indra dan dengan akal, bukanlah termasuk dari bagian umum yang dikhususkan, melainkan dia masuk dalam kategori umum yang diinginkan khusus. Telah kita lewati antara ya pembagian umum dan khusus. Ada tiga jenis. Kalau kita sudah paham itu, insya Allah di sini mudah. Ya masalah umum ada tiga jenis, yaitu umum yang memang diinginkan umum, ya secara mutlak, dan umum yang diinginkan khusus. Kemudian yang ketiga, am yang dikhususkan. Paham? Nah, para ulama pada masalah pengkhususan dengan his dan dengan akal, mereka sebagian yang mengatakan ini bukan am makhsus, tapi masuk kategori yang kedua, yaitu umum yang diinginkan khusus. Kenapa? Idil makhsus lam yakun muradan indal mutakallim walal mukhatib min awalil amr. Wahadihi haqiqatul am alladhi urida bihil khusus. Dikarenakan yang dikhususkan ya memang tidaklah diinginkan di sisi mutakallim, orang yang berbicara. Tayyib. Tidak pula orang yang diajak bicara, ikhwanillah. Tayyib mukhatab. Di sini di harakat kasrah. Idzil makhsusu lam yakun muradan indal mutakallimi walal mukhatabi min awal amr. Dikarenakan yang dikhususkan itu tidaklah diinginkan di sisi orang yang berbicara, tidak pula orang yang diajak bicara sejak awal pertama kali. Ketika ada perintah atau ketika ada ayat Allahu khaliqu kulli syai', ya sejak awal pertama kali memang Allah Subhanahu wa taala enggak menginginkan masuk dalam cakupan kullu syai' di sini zatnya. Dan orang atau manusia ini yang mendengar ayat tersebut pun ya secara awal pertama kali dari mereka-mereka yang fitrahnya selamat ikhwanillah tidak akan memasukkan Allah dalam kategori kullu syai' di sini. Paham? Dan inilah hakikat umum yang diinginkan khusus. Baik, dan ini pendapat yang qawi, yang merupakan pendapat Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Baik, bahwasanya takhsis dengan his dan dengan akal ini masuk pada kategori al-am alladhi urida bihil khusus, yaitu umum yang diinginkan khusus, bukan termasuk dari kategori amun makhsus. Paham? Jadi kalau demikian butuh kita mengetahui perbedaan yang dimaksud dengan amul makhsus dan am alladzi urida bihil khusus. Yang pertama, kalau umum yang diinginkan khususnya, maka ya keumuman itu sejak pertama kali memang enggak diinginkan mencakup perkara yang dikhususkan tadi. Sejak pertama kali enggak masuk. Misalnya tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Sejak awal langit-langit, bumi, semuanya ini, arsy tidak masuk sejak awal pertama kali dalam ya konteks kulla syai'. Nah, sehingga tidak butuh untuk mencari dalil yang mengeluarkannya. Nah, kenapa? Karena sejak awal tidak masuk dalam cakupan umum. Ini makna al-am alladzi urida bihil khusus. Adapun amun makhsus, ya awalnya dia sudah masuk dalam cakupan umum tadi, kemudian baru dikeluarkan. Ya seperti istitsna misalnya, ikhwan fillah. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Ya, al-insan, semua manusia berada dalam kerugian ini semuanya, enggak ada yang dikhususkan. Kemudian baru dikeluarkan dari cakupan umum ini yang beriman, yang beramal soleh dan seterusnya. Paham? Taib. Kemudian yang kedua, untuk penggunaan istitsna pada al-am alladzi urida bihil khusus ini sangat buruk dan menunjukkan lemahnya bahasa yang digunakan. Berbeda dengan amun makhsus, ketika ada istitsna ini memberikan faedah, tapi kalau pada al-am alladzi urida bihil khusus kemudian digunakan istitsna di situ, ini menunjukkan lemahnya bahasa yang digunakan. Misalnya ikhwan fillah dalam ayat tadi, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha illa samawati wal ard wal arsy dan seterusnya. Ini menunjukkan lemah dalam bahasa, lemah. Tapi buruk. Kenapa? Karena merupakan perkara jelas angin ya tidak akan mencapai kekuatannya untuk menghancurkan langit dan bumi serta arsy. Baik. Juga misalnya dalam ayat tadi, Allahu khaliqu kulli syai'in illa nafsah. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu kecuali dirinya. Ini suatu perkara yang qabih, suatu perkara yang buruk. Kenapa? Karena merupakan perkara yang sejak awal diketahui dengan akal Allah Subhanahu wa taala tidak masuk dalam keumuman kulli syai'. Paham? Ini kalau am alladzi urida bil khusus. Nah, ini dua perbedaan. Ya, makna antara am urida bil khusus dan am makhsus. Baik. Kemudian jenis yang ketiga dalam takhsis munfasil yaitu at-takhsis bisyara'. Beliau mengatakan wa amma at-takhsisu bisyara'i fa innal kitaba was sunnata yukhassisu kullun minhuma bi mithlihima wa bil ijma'i wal qiyas. Nah, pengkhususan dengan syar'i yaitu dalil-dalil syar'i yang dimaksud di sini mencakup dalil-dalil syar'i yang muktabar, baik itu dalil berupa Alkitab, As-Sunnah maupun ijma' serta qiyas menurut pendapat jumhur ulama, dengan memasukkan qiyas padanya. Dan tentunya ini empat dalil syar'i ikhwan fillah yang muktabar dan tentang masalah qiyas yang rajih merupakan dalil tapi pada qiyas yang sahih, pada qiyas yang sahih. Dan inilah yang masuk pada kategori amun makhsus. Karena tadi jenis yang kedua itu pendapat yang kuat adalah al-am alladzi urida bihil khusus, untuk yang takhsis dengan his dan dengan syar, dengan akal. Sedangkan dengan syarat inilah yang masuk pada kategori amun makhsus dengan takhsis munfasil. Contoh misal takhsisil kitab bil kitab, contoh pengkhususan dalil dari Alkitab dengan dalil dari Alkitab yang lain. Qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Wanita-wanita yang ditolak menunggu ya selama 3 kali haid. Ini umum ikhwani fillah, semua wanita-wanita yang ditolak. Kemudian khusus biqaulihi ta'ala, dikhususkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza takahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'tantunaha. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukminah, kemudian kalian mentolak mereka sebelum kalian menggauli mereka dalam artian jima, maka tidak ada bagi kalian atas mereka itu iddah yang wajib untuk mereka lakukan. Jadi wanita yang ditolak setelah akad nikah tapi sebelum jima tidak ada iddahnya. Ini dikhususkan dari keumuman ayat pada surat Al-Baqarah. Telah kita lewati. Juga satu keadaan lagi yang dikhususkan dari ayat ini apa? Siapa yang ingat? Turahman. Masalah iddah bagi wanita-wanita yang ditolak di sini wal mutallaqat, ini umum dengan al mencakup semua wanita-wanita yang ditolak. Mereka menunggu dalam waktu iddah 3 kali haid. Dikecualikan satu di sini, yaitu wanita yang sudah akad belum dukhul tapi ditalak. Di sana ada satu lagi apa? Wanita yang hamil. Nah, wanita yang hamil dikeluarkan dari keumuman ayat ini. Baik. Hah? Wanita yang hamil, kemudian na'am, juga wanita yang sudah tidak haid lagi. Baik. Wanita yang tidak haid lagi juga dikeluarkan dari ayat ini. Juga yang tidak mengalami haid, baik yang belum haid atau yang sudah tidak haid lagi. Ini takhsis Alkitab bil kitab, kitab yang dicontohkan di sini. Kemudian tadi faedah tambahan tentang beberapa hal yang dikhususkan dari keumuman ayat. Nah, itu dulu. Kepalanya sudah pada tertunduk. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.